Kecewa, kau pergi sama dia. Saya ikhlaskan saja. Yang penting saya surasa itu kau punya. Saya sudah puas, saya sudah enak, saya sudah dapat itu kenikmatan. Terima kasih Lovely untuk semua yang kau kasih. Mungkin bisa untuk kau kembali, tapi sorry, saya tak mau lagi. Oh, suara yang Bali, saya cuma bilang bye bye honey. Kopulope kadang naik, kopulope kadang turun. Berirama nada sambung sampai lupa kopu jantung. Kau main karena dia sampai lupa sapu nama. Kau biasa saja kah, tak usah buat-buat. Kau kira persimpangan seenaknya main tikung. Kau pilih karena tipu pura-pura taratap. Sudah jelas ketahuan itu kopu mau. Cukup senyum saja lihat kau dapat pelangi. Katakan senyum gembira walau hati ini terluka. Teringat akan sia-sia bersama dia kau bahagia. Semua berbeda tak lagi sama. Kau sudeng dia sebaik saja. Terima kasih untuk semuanya. Cukup lihat dan senyum saja. Paling dari sah, baik-baik saja karena kau sudah tak gae. Dan kau pun laki baru, anggap cinta su berlalu. Sakan pergi jauh karena saya sudah malas tahu. Love you, itu su terada. Sekarang sudah berbeda, kau su pindah ke lain hati. Macam apakah koin? Oke, biar saya ngelepas cinta meski sapu hati yang tanggung derita. Cinta itu biasa, asalkan kau dapat laki yang luar biasa. Yang bisa setia sampai tutup usia. Selalu bahagia yang bisa cari rupiah. Semenggal semenggol sapu cinta dapat senggol. Sayang geser dia yang sorong. Aduh Tuhan tolong dia jadi gambaran. Mulai buka lembaran. Dan terima kasih kau sudah hadir di sapunya kehidupan. Saya akan ucapkan senyum gembira walau hati ini terluka. Teringat akan sia-sia bersama dia kau bahagia. Semua berbeda tak lagi sama. Kau sudeng dia sebaik saja. Terima kasih untuk semuanya. Cukup lihat dan senyum saja. Sekarang ini sutradara yang panggil saya sayang. Tara papa mungkin kau sudah bahagia. Karena kau pun laki ganteng jadi saya senyumin aja. Bagi saya putus cinta itu biasa. Oke biar sudah sayang pergi dan mengalah. Tapi nona kau ingat karma itu pasti ada. Jadi kalau kau susah jangan pernah kau cari saya. Sakit hati itu sudah lagu lama. Kau jalan deng dia terus saat ini bisa apa. Senang sudah cukup senyum saja. Lihat kau bahagia sudah buat saya gembira. Kata putus itu sudah tak terduga nih. Banyak kisah yang sudah pernah saya kasih. Bahagia sehebat dengan dia. Ayah mau Travis Andre baik-baik saja. Saya akan ucapkan senyum gembira walau hati ini terluka. Teringat akan sia-sia bersama dia.